الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita lanjutkan insyaallah taala sesi kedua pada daurah kita dalam membahas kitab Ba'dul Fawaid min Surat Al-Fatiha للإمام العلامة المجاهد المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة berkata رحمه الله الآية الثانية فيها الرجاء di dalam ayat yang kedua kita dapat mengambil pelajaran padanya terdapat ar-raja pengharapan yakni pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Penyayang yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya, maka mestinya munculkan di dalam hati kita ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah memiliki sifat rahmat dan rahmat Allah begitu luasnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Dan di sini ada suatu faedah penting. Rahmat Allah ada yang merupakan sifat Allah dan ada yang merupakan makhluk Allah. Kalau rahmat Allah yang merupakan sifatnya adalah sifat rahmat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya di dalam ayat ini. Dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah penetapan adanya sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat yang tentunya berbeda antara sifat rahmat Allah dan rahmatnya makhluk. Sifat rahmat Allah adalah sifat yang maha mulia, yang senantiasa melekat pada dirinya, dan juga dia senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Yang tidak sedikit pun sama dengan sifatnya makhluk, sebagaimana dalam sifat-sifat Allah yang lainnya kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ini makna tauhidul asma wa sifat. Kita imani suatu sifat bagi Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya itu tidak kita ketahui. Kalau maknanya kita tahu, yang namanya rahmat berarti bukan al-ghadab, bukan marah. Tetapi bagaimana sih bentuk sifat rahmat Allah kita tidak ketahui. Sebagaimana Allah juga memiliki sifat-sifat fi'liyah seperti istiwa di atas arsy. Maka kita yakini bagaimana Allah beristiwa adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tetapi bentuknya itu seperti apa? Apakah seperti makhluk duduk atau berdiri berbaring? Itu tidak kita ketahui. Kita yakini saja itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sifat Allah yang merupakan sifat yang melekat pada dirinya atau sifat perbuatannya, sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Ar-Rahman artinya Allah yang memiliki sifat rahmat yang melekat pada zatnya, sedangkan Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang senantiasa Dia curahkan kepada hamba-hambanya. Itu sifat rahmat Allah. Harus dibedakan dengan rahmat Allah yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada makhluk. Itu berbeda. Dan tentunya keluasan rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk karena sifat Allah yang memang rahmatnya sungguh maha luas. Sehingga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan dari para sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ini rahmat Allah yang merupakan makhluk. Inilah yang Allah berikan kepada para hambanya. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 rahmat tersebut, Allah hanya menurunkan satu rahmat di bumi ini. Bainal jinni wal insi wal baha'im wal hawam fiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Yang mana satu rahmat ini, itulah yang dibagi-bagi oleh para jin, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, sehingga dengan rahmat Allah itu mereka berlemah lembut dan mereka berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Wa biha ta'tiful wahsyu 'ala waladiha, sampai seekor binatang buas tidak menerkap anaknya sendiri. Padahal itu hanya berasal dari satu rahmat Allah dari 99 tersebut. Wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan atau menunda sebanyak 99 rahmat yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Jadi subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin harus memiliki sifat ar-raja, pengharapan. Apa yang diharapkan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia mengharapkan surga Allah. Karena surga ini bagian dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Juga mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirahmati. Sebab seluruh makhluk pasti akan berjumpa dengan Allah. Sampai disebutkan dalam riwayat, laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada satupun yang menerjemahkan bahasa antara dia dengan Allah. Dia akan berbicara langsung dengan Allah. Hanya saja ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmat, ada pula yang berjumpa dalam keadaan dimurkai. Maka dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim kita dapat mengambil perajaan Ar-Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekarang permasalahannya, bagaimana caranya kita mengharapkan rahmat, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam hadis atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmatnya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yakni perjumpaan dalam keadaan dirahmati, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam amalannya tersebut. Ini jawabannya. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat tidak sekedar diharapkan saja tentunya, tetapi harus ada usaha. Bagaimana usahanya? Allah telah mengabarkan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dia harus melakukan dua hal. Yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amal saleh. Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala mengatakan, amal saleh maksudnya amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia menyekutukan Allah subhanahu wa taala dalam beribadah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, maksudnya dia harus ikhlas di dalam beribadah, yakni dia murnikan penyembahan hanya kepada Allah dan dia melakukannya hanya karena mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka ini kunci ittiba dan ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa yang kita harapkan dapat kita temui kelak di akhirat. Jadi setiap hari kita mengharapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita harapkan rahmat Allah, tetapi ternyata amalan kita belum sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ikhlas karena Allah subhanahu wa taala, selamanya tidak akan mungkin kita bisa meraih rahmat Allah subhanahu wa taala. Wal ayatu tsalitsah, beliau berkata, adapun ayat yang ketiga, fiha al-khauf, padanya terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, maliki yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Ini bukan maksudnya Allah hanya raja di hari pembalasan. Tentunya seluruh hari di dunia ini dan kelak di hari kiamat adalah milik Allah. Hanya saja kenapa hanya dikatakan Allah raja di hari pembalasan? Untuk menekankan kepada kita, untuk mengingatkan bahwasannya pada hari kiamat, di hari kebangkitan, tidak ada seorang pun yang diberikan kekuasaan. Berbeda di dunia ini, Allah masih memberikan kekuasaan kepada para makhluk. Allah masih memberikan kekuasaan kepada para raja, kepada para presiden, kepada para pemimpin. Tetapi di akhirat kelak, tidak ada satupun yang diberikan kekuasaan. Benar-benar Allah tampakkan pada hari itu kekuasaannya yang begitu besar. Makhluk dihilangkan dari mereka segala kekuasaan, semuanya di hadapan Allah sama. Tidak rakyat jelatanya, rajanya, orang besarnya, orang kecilnya, yang kayanya maupun miskinnya, semuanya sama. Ketika itu, untuk sekedar mengucapkan satu kata saja, tidak ada yang mampu melakukan. Ya, betapa besar Allah tunjukkan kekuasaannya pada hari itu, untuk sekedar mengucapkan satu kata saja, tidak ada yang mampu. Jangan kita samakan dengan hari-hari di dunia ini. Kita bayangkan di akhirat kita akan berbicara seperti keadaan kita sekarang, enggak. Allah tunjukkan kebesarannya pada hari itu. Tidak ada yang berani sekedar untuk mengucapkan satu kata. Bahkan ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawabnya. Kemudian Allah sendiri membalasnya, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang satu, yang maha perkasa. Lalu ketika itu, kata Nabi SAW, Allah tunjukkan kepada seluruh makhluknya, Allah gulung dengan tangan kanannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang begitu besar ini cuman digulung di satu tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita gak bisa membayangkan betapa luasnya jagat raya ini. Bahkan para ahli itu belum bisa menemukan luasnya itu seperti apa, gak bisa. Mereka belum mampu. Yang mampu mereka temukan pun itu sungguh sudah luar biasa besarnya. Sehingga disebutkan dalam satu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jarak antara satu langit dengan langit berikutnya itu selama 500 tahun perjalanan. Enggak ada ceritanya makhluk bisa menembus langit. dan tebal langit itu sendiri, itu pun 500 tahun perjalanan. Bagaimana antara jarak satu bumi ke bumi yang lain? Iya. Maka itu baru langit, belum bumi maksudnya. Begitu besarnya jagat raya ini, Allah gulung dengan tangan kanannya, kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah raja. Siapa atau di mana orang-orang yang suka menindas ketika di dunia? Di mana orang-orang yang sombong? Aina mulukul ard? Di mana raja-raja di dunia? Jadi benar-benar pada hari tersebut Allah tampakkan kekuasaannya. Oleh karena itu Syekh mengatakan, dari sini dapat kita ambil suatu pelajaran yang sangat besar. Hendaklah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang diberikan kekuasaan oleh Allah, kekuasaan seluruhnya di tangannya, dan semuanya tidak ada yang bisa lepas dari mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu pelajaran besar yang bisa kita petik dari ayat ini adalah isbatul ba'thi wal jaza', penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Dan juga pelajaran haqqul insan 'alal 'amali dzalikal yaum la li ajli dunya. Dorongan kepada kita untuk beramal dalam rangka menghadapi hari tersebut, menghadapi hari akhirat. Harusnya seperti itu kita beramal, bukan untuk kehidupan dunia ini. Terlalu rendah kalau kita di dalam beramal, di dalam beribadah, mengharapkan kehidupan dunia ini. Harus kita harapkan agar mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Malik Yawmiddin. Kemudian beliau mengatakan, Iyyaka na'budu. Masuk pada ayat yang berikutnya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Ai a'buduka ya Rabba, ya Rabbi bima madha bi hadhihi thalath. Maksudnya adalah, aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan tiga perkara ini. Apa tiga perkara itu yang beliau sebutkan di awal tadi? Hah? Wah. Hah? Ada yang tahu? Mana? Win? Apa? La. Bukan. Tadi kan sudah beliau katakan di awal. Tiga ayat ini mengandung tiga pelajaran. Apa saja? Yang sebelumnya apa? Sebelum roja. Dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Raja, Malik Yawmiddin, Al-Khawf. Ya. Maka ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu, maksudnya kata Syekh, A'buduka ya Rabbi bima madha bihadhihi salat. Aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan tiga perkara ini. Apa itu? Bimahabbatika, dengan mencintaimu. Warajaika, dengan mengharapkan rahmatmu. Wakhawfika, dengan takut dari azabmu. Ini maksud iyyaka na'budu. Kenapa disebutkan setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, setelah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin? Maksudnya agar kita beribadah dengan menghadirkan tiga pilar ini. Fahadihi thalas arkanul ibadah. Sebab tiga pilar ini adalah rukun-rukun ibadah. Ini rukun ibadah yang harus terus bersama kita. Kapan hilang salah satunya, maka kita menyimpang, kita akan tersesat. Dan sebaliknya juga, kalau kita persembahkan kepada selain Allah, itu pun berubah menjadi kesyirikan. Wasarfuha li ghairillahi syirkun. Beliau mengatakan, memalingkan salah satu ibadah ini, apakah cinta, harap, atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan syirik. Wa fi hadhihi thalath, Ar-raddu 'ala man ta'allaqa bi wahidin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha. Dan dalam tiga rukun ini, yakni rukun cinta, harap dan takut, terdapat bantahan terhadap orang yang hanya mengambil satu sisi saja. Dia hanya mengimani atau dia hanya terlalu berpegang dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan harapnya dan takutnya kepada Allah. Harus tiga-tiganya bersama dia. Au ta'allaqa birraja'i wahda. Demikian pula kepada orang yang hanya mengharap rahmat Allah namun dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Au ta'allaqa bil khaufi wahda, atau sebaliknya dia hanya takut kepada Allah tanpa sedikit pun mengharapkan rahmatnya. Semuanya adalah penyimpangan. Harus tiga-tiganya bersama kita. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Sebagaimana juga termasuk penyimpangan bahkan lebih besar, yaitu orang yang mempersembahkan salah satu bentuk ibadah ini kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang menyekutukan Allah. Wa fiha minal fawaid. Dan di dalam ketiga ayat ini juga terdapat satu pelajaran penting. Ar-raddu 'ala tawa'ifis salat. Bantahan terhadap tiga kelompok sesat. Allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minha. Di mana setiap kelompok ini hanya mengambil salah satu sisi saja dari tiga macam sisi ini. Kaman abadallaha ta'ala bil mahabbati wahdaha. Seperti kelompok yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan cinta. Ini suatu penyimpangan. Inilah yang dikenal dengan kelompok sufiyah atau tasawuf, tarekat dan lain sebagainya dengan berbagai macam nama-namanya, pecahan-pecahannya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan lain sebagainya. Ini semuanya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah hanya berdasarkan mahabbah, kecintaan. Kecintaan saja. Ini yang selalu ditonjolkan sampai-sampai mereka selalu mengutip katanya ucapan Rabi'ah Al-Alawiyah. Rabi'ah Alawiyah atau Adawiyah. Dia mengatakan, saya beribadah kepada Allah hanya untuk mencari keridoannya, yakni berdasarkan cintanya kepada Allah. Saya tidak takut dengan azab Allah. Saya tidak juga mengharapkan surganya. Berarti tidak ada takut dan tidak ada harap. Dan mereka mengira itulah keikhlasan. Padahal itu tipuan syaitan. Bukan seperti itu keikhlasan. Dan mereka seakan-akan dengan itu merasa lebih baik daripada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul beribadah kepada Allah berdasarkan tiga ini. Cinta, harap, dan takut. Dan ini semuanya keikhlasan, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah memuji para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi itu, mereka bersegera melakukan kebaikan dan mereka beribadah kepada kami, kata Allah, dalam keadaan harap dan takut. Dan mereka selalu tunduk kepada kami. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Di akhir ayat Allah katakan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azabnya. Ini pujian Allah kepada para nabi dan rasul. Apakah kita katakan nabi dan rasul itu tidak ikhlas karena mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya? Enggak mungkin. Ini nabi dan rasul yang Allah puji karena hal itu. Masa kita katakan tidak ikhlas? Kalau begitu, bukan begitu keikhlasan. Ikhlas itu adalah justru harus menghadirkan tiga macam ini ketika dia beribadah. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut dari azabnya. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat ikhlas kepada seseorang, betul itu tanpa pamrih. Nah ini salah persepsi, salah kaprah. Mereka mengira ikhlas itu tanpa pamrih. tanpa pemberi dari manusia, betul. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita, jangan kita mengharapkan pamri darinya. Tetapi tetap kita harus mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan rahmatnya, kita harapkan keridoannya. Iya. Sampai-sampai karena kebodohan mereka, mereka katakan, walaupun saya masuk neraka asal Allah ridho, Allah cinta, saya juga ridho. Ini kebodohan. Karena tidak mungkin Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan seseorang itu mendapatkan keridoannya. Iya. Jadi ini membantah kelompok yang pertama. Wa kadzalika man abadallaha birraja'i wahdahu kalmurji'ah. Demikian pula ayat ini membantah orang yang beribadah kepada atau kelompok yang beribadah kepada Allah dengan dasar harap saja, seperti kelompok murji'ah. Mereka mengharap rahmat Allah tanpa takut sedikitpun dengan azabnya. Sehingga bagi mereka tidak apa-apa berbuat maksiat, yang penting kan sudah mengatakan saya beriman. Iya. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan amalan manusia tidak termasuk dari keimanan. Artinya manusia silakan mau beramal apa saja, mau taat, mau berbuat maksiat, yang penting hatinya beriman. Ini kelompok sesat murji'ah. Maka pada akhirnya mereka berbuat maksiat, mereka tidak takut. Dengan alasan apa? Rahmat Allah katanya begitu luas. Sebaliknya, ada yang begitu takutnya dengan rahmat Allah sampai dia begitu takutnya dengan azab Allah sampai dia lupa dengan rahmat Allah. Ini juga salah. Beliau mengatakan, wa kadzalika man 'abada Allah bil khawfi wahdah kal khawarij. Demikian pula ayat ini membantah mereka yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut saja, seperti kelompok khawarij. Begitu takutnya dengan murka Allah, dengan azabnya yang begitu keras, sehingga mereka lupa Allah juga memiliki rahmat yang maha luas. Bahkan rahmat Allah melebihi kemurkaannya. Karena dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaan. Tetapi karena cuma mengambil satu ayat dan melupakan ayat yang lain, dia baca ayat-ayat tentang azab dan dia lupa ayat-ayat tentang rahmat, atau sengaja dia lupakan, pada akhirnya mereka tersesat, sampai pada akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena bagi mereka, kalau dia sudah melakukan dosa, berarti dia sudah putus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu, mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslimin setelah mereka kafirkan karena telah melakukan dosa-dosa besar. Ini kelompok khawarij. Iya. Maka ahlu sunnah mereka beribadah kepada Allah dengan tiga rukun ini: cinta, harap, dan takut kepadanya. Tidak boleh hilang salah satu darinya. Baik. Qala rahimahullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha tauhidul uluhiyah. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat suatu pelajaran penting, tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, padanya terdapat keimanan terhadap tauhid uluhiyah. Ini pelajaran penting yang harus kita ambil dari sini. Karena makna iyyaka na'budu artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah itu maksudnya, pertama sekali kita yakin di dalam hati hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita amalkan dengan anggota tubuh kita, kita hanya beribadah kepadanya saja. Walaupun seorang beribadah hanya kepada Allah, dia sholat, dia sujud, rukuk hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tetapi hatinya misalkan masih membenarkan ada sesembahan yang lain selain Allah yang boleh disembah oleh manusia, meskipun dia tidak ikut-ikut menyembah, dia tidak ikut-ikutan menyembah, dia hukumnya sama dengan orang yang menyembah tersebut. Sama. Dia setiap harinya masya Allah sholat 5 waktu. Bukan cuma itu, kemana-mana pakai peci, pakai jenggot, ya, penampilan masya Allah, pakai baju koko atau pakai gamis. Dia tidak pernah masuk gereja sekalipun, tetapi dalam hatinya berkeyakinan sah-sah saja kalau mereka mau beribadah di gereja, boleh-boleh saja. Alasannya apa? Alasannya bukan karena Allah membolehkan, alasannya katanya sudah diatur oleh undang-undang, sudah dijamin oleh undang-undang, baik undang-undang nasional maupun internasional. Walaupun diatur oleh undang-undang, kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, kafirlah dia. Kafirlah dia. Kenapa? Karena dia belum merealisasikan iyyaka na'budu. Dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Pertama sekali, merealisasikan iyyaka na'budu dan la ilaha illallah, harus yakin seluruh sesembahan selain Allah itu salah. Seluruh agama selain Islam itu salah. Percuma dia sholat, dia puasa, tapi hatinya juga membenarkan ajaran Kristen. Atau dia meyakini bahkan semua agama sama katanya, sama-sama menuju kepada Allah, cuma jalannya berbeda-beda. Maka walaupun dia tidak beribadah kepada Yesus misalkan, tetapi dalam hatinya dia bolehkan, silahkan saja kalau kalian mau, itu sah-sah saja. Maka dia hukumnya sama dengan orang yang beribadah kepada Yesus tersebut, tidak ada bedanya. Maka pertama sekali yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah, meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah, dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Demikian sebaliknya, kalau seorang yakin memang hanya Allah yang patut diibadahi, ternyata ketika dia ditimpa musibah, dia datang kepada penghuni kubur, mintanya kepada penghuni kubur. Atau dia punya masalah, larinya ke dukun-dukun, minta dicarikan solusi kepada orang pintar. Sama, dia juga melakukan kekufuran atau kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hatinya meyakini memang hanya Allah yang berhak disembah. Sebab seorang kalau dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, hakikatnya dia sudah menyembah kepada selain Allah tersebut. Sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Maka di dalam iyyaka na'budu terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Dan di sini sebetulnya sudah dapat kita pahami dari sisi bahasanya. Kalau dalam bahasa Arab, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka itu adalah maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi yang dikedepankan, yang harusnya dia diakhirkan. Harusnya dibaca kalau dalam bahasa Arab yang standar, na'budu iyyaka atau na'buduka. Tetapi ini kok dibalik, iyyaka na'budu. Di sini kalau dalam bahasa Arab ada makna tersendiri. Bukan sekedar kami beribadah kepadamu, tetapi kami hanya beribadah kepadamu. Itu maknanya. Jadi salah kalau diterjemahkan iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu, salah. Itu bukan maknanya yang sebenarnya. Harus diterjemahkan hanya kepadamu kami beribadah. Maka siapa yang setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu tetapi kenyataannya dia masih beribadah kepada selain Allah, atau dia meyakini semua agama sama, padahal dia tahu hanya Islam yang mengajarkan ibadah kepada Allah, percuma setiap hari dia katakan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Iya. Maka dikedepankannya maf'ulun bih, apa namanya, kalau dalam bahasa Indonesia objeknya, setelah subjek, sebelum subjeknya, itu li'ifadatil hasr wal ikhtisas, untuk menjelaskan maknanya adalah pembatasan dan pengkhususan. Ibadah itu hanya bagi Allah. Kata beliau rahimahullah, wa iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyah. Kemudian dalam ayat iyyaka nasta'in, padanya terdapat pelajaran yang sangat penting, yaitu keimanan terhadap tauhid ar-rububiyah. Ketika kita mengatakan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, berarti Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, yakni dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, dialah yang memberikan suatu kemanfaatan atau menimpakan suatu kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan dari makhluk. sehingga kita hanya memohon pertolongan kepadanya. Inilah hakikat tauhid ar-rububiyah. Ihdinas siratal mustaqim fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Adapun dalam ayat yang berikutnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pada ayat ini terdapat bantahan kepada para pelaku bid'ah, orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah berarti dia sudah keluar dari jalan yang lurus. Subhanallah, kalau kita paham ayat ini, kalau kaum muslimin paham ayat ini, tidak ada satupun yang akan melakukan bid'ah. Iya. Setiap hari dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tetapi amalannya justru bertentangan dengan doanya. Ya. Amalannya bertentangan dengan doanya sendiri. Dia ucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tetapi justru amalannya bertentangan dengan doanya. Iya. Maka seharusnya apa yang kita minta bersesuaian dengan amalan kita. Sebagaimana kita minta rizki kepada Allah, kita pun berusaha mencari rizki. Kita memohon anak yang soleh, kita pun berusaha mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh. Kalau kita biarkan dia bergaul misalkan dengan orang-orang atau dengan anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, jangan terlalu berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Demikian pula ketika kita meminta jalan yang lurus, jangan menyimpang dari jalan lurus tersebut, jangan melakukan kebid'ahan. Maka setiap kebid'ahan adalah jalan yang bengkok. Jalan yang lurus kalau begitu adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan jalan yang lurus, adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi perlu kita ingat, setiap kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta adalah ya Allah, tunjukilah kami jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu penting sekali kita menuntut ilmu agama. Itu sebagai usaha kita atas doa yang sudah kita panjatkan, seperti orang yang minta rezeki itu tadi. Bagaimana bisa datang rezeki dia hanya berdoa saja tanpa dia berusaha? Bagaimana bisa dia mengharapkan anak yang saleh tanpa dia berusaha mendidik anaknya? Dia harus berusaha. Sama, kita minta hidayah jalan yang lurus, kita juga harus berusaha mendapatkannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, lalu kita malas menuntut ilmu, berarti bertentangan antara doa kita, harapan kita kepada Allah, dan perbuatan kita. Iya. Maka harus kita pahami di sini, ihdinas siratal mustaqim adalah memohon agar diikutkan atau diberikan hidayah agar bisa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebelum kita lanjutkan, ada satu pelajaran penting di sini, bahwasannya ulama kita mengatakan ibadah itu dapat terlaksana dengan tiga perkara. Ibadah itu harus ada padanya tiga perkara sehingga kita dapat merealisasikannya. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua kemampuan. Yang ketiga ittiba. Kalau tidak ada tiga ini, enggak mungkin kita bisa beribadah. Enggak mungkin kita bisa beribadah dengan benar. Keikhlasan diambil dari ayat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kekuatan adalah diambil dari ayat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan untuk apa? Ya untuk ibadah. Pertama sekali, sebelum kita meminta tolong untuk urusan-urusan duniawi, kita minta tolong agar kita mampu beribadah kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu memberikan kita kemampuan untuk beribadah dengan baik kecuali Allah. Maka itu maksudnya. Kenapa? Setelah iyyaka na'budu disusul dengan iyyaka nasta'in adalah untuk mengingatkan kita. Ibadah ini bisa kita lakukan adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga peringatan bagi kita agar jangan tertipu dengan ibadah kita. Dan ini banyak menimpa orang-orang saleh karena merasa dia sudah rajin beribadah, merasa dia sudah sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, lalu kemudian dia merasa lebih daripada yang lain. Dia merasa seakan-akan sudah suci, enggak punya dosa sama sekali. Padahal hakikatnya kemampuan dia bisa beribadah adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ittiba, yakni dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah. Inilah ibadah. Ikhlas dari iyyaka na'budu, memohon pertolongan Allah dari iyyaka nasta'in, dan ittiba dari ihdinas siratal mustaqim. Ini tiga anasir atau tiga faktor yang membantu ibadah seseorang. Iya. Qala rahimahullahu taala, wa ammal ayatani al-akhiratani. Adapun dua ayat yang terakhir. Dua ayat yang terakhir yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa fihi ma minal fawaid dzikru ahwalin nas, maka di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran, di antaranya penyebutan tentang keadaan manusia, keadaan seluruh manusia, tidak ada yang tersisa, sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana keadaan manusia seluruhnya di muka bumi ini sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah untuk kita ambil pelajaran. Qasamahumullahu ta'ala thalathata asnafin, Allah membagi manusia itu menjadi tiga bagian. Mun'amun alaih, wa maghdubun alaih, wa dalun. Yaitu orang yang Allah berikan nikmat, ada orang yang Allah berikan nikmat, kemudian orang yang Allah murkai, dan orang yang sesat. Ini tiga macam manusia, tidak ada yang keempat. Manusia itu hanya ada tiga golongan. Golongan yang Allah berikan nikmat atas mereka, dan golongan yang Allah murkai, serta golongan yang sesat. Maka siapa mereka? Beliau menjabarkan satu persatu. Fal maghdubu alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal. Yang dimaksud dengan golongan yang dimurkai adalah golongan yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki amalan. Ini yang pertama. Golongan yang Allah murkai. Yang selalu kita minta kepada Allah jangan sampai kita digolongkan pada golongan itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang engkau murkai atas mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah golongan yang mereka itu sudah tahu tetapi tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sudah tahu sholat itu wajib, tidak mau diamalkan. Sudah tahu berbagai macam kewajiban-kewajiban, tidak mau mereka amalkan. Iya. Dan yang menjadi pelopor golongan ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus di akhir zaman, tetapi mereka tidak mau mengimani beliau. Hanya karena apa? Hanya karena hasad, iri hati, zalim, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Yahudi. Iya. Siapa saja yang mengikuti sifat mereka, maka dia akan tergolongkan di dalam golongan al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Wadolun ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Sebaliknya, orang yang sesat, mereka itu adalah ahli ibadah, senang beribadah, rajin beribadah, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Apa saja yang terlintas di benaknya, nampaknya ini baik, itu dia amalkan. Atau apa saja yang dia lihat dari gurunya, dari kelompoknya, dari masyarakatnya, kemudian dia anggap baik, itu dia amalkan tanpa berdasarkan dalil dari Al-Quran wassunnah. Dan kelompok yang menjadi teladan mereka pertama sekali adalah orang-orang Nasrani. Beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasrani itu kan rajin ibadah, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Sampai pada akhirnya setan membawa mereka yang tadinya menyembah Allah menjadi menyembah Nabi Isa alaihissalam waliyadzubillah. Dan ini betul-betul terjadi di umat ini. Banyak orang beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Pada akhirnya apa? Mereka kemudian jatuh kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan memang disebutkan dalam penafsiran ayat ini sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkan makna al-maghdub alaihim waladdallin itu adalah al-yahud. Kata beliau, al-maghdub alaihimul yahud waddallin an-nasara, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi sedangkan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Apakah khusus bagi mereka? Tidak. Tetapi siapa saja yang mengikuti sifat mereka, yang mengikuti sifat Yahudi akan mendapatkan kemurkaan Allah, yang mengikuti sifat Nasrani akan tersesat. Sehingga beliau mengatakan, wa in kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara fahiya likulli man ittasafa bidzalik. Meskipun ayat ini sebab turunnya untuk Yahudi dan Nasrani, tetapi dia mencakup seluruh orang yang memiliki sifat seperti sifat Yahudi dan sifat Nasrani. Maka oleh karena itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah meminta ilmu dan amal sekaligus. Jangan sampai minta ilmu saja sehingga kita tidak amalkan. Jangan sampai mengamalkan tanpa didasari oleh ilmu. Kalau begitu, kelompok yang ketiga yang dimaksud dengan mun'amun alaih, orang-orang yang Allah berikan nikmat, adalah golongan yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Seperti kata beliau, as-salis, golongan yang ketiga, manittasafa bil ilmi wal amal wahumul mun'am alaihim. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang memiliki sifat ilmu dan amal. Mereka menuntut ilmu dan mereka amalkan. Mereka itulah golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa lagi kalau bukan para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam dan para pengikut mereka dengan baik. Tentunya golongan pertama yang paling baik di dalam mencontoh para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan semua yang mengikuti jalan mereka. Sehingga dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Ini penafsiran surat Al-Fatihah tentang orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, yakni orang-orang yang membenarkan para nabi tersebut, wasyuhada wassalihin, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Baik. Jadi subhanallah, di dalam Al-Fatihah terdapat pelajaran yang sangat besar. Kalau kita merenungkan, kalau kaum muslimin paham, maka semuanya akan menjadi ahlus sunnah, tidak akan ada yang menjadi ahlul bid'ah. Tidak akan ada yang memiliki ilmu tetapi dia tidak amalkan ilmunya. Tidak pula dia beramal sekedar ikut-ikutan belaka, taklid tanpa berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Ini menunjukkan apa? Ternyata yang dibaca oleh sebagian orang membaca tetapi tidak paham. Maka perlu digali, perlu dijelaskan. Apa yang kamu baca, yang kamu minta setiap hari, mestinya kamu amalkan di dalam kehidupanmu. Wa fiha min al-fawaid. Kemudian pelajaran yang lain kata Syekh, at-tabarru' min al-hawli wal quwwah li'annahu mun'amun 'alaih. Bahwasanya seorang hamba itu hakikatnya dia tidaklah memiliki daya dan upaya serta kekuatan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang Allah berikan kenikmatan. Artinya apa? Seorang tidak boleh menyombongkan diri. Hakikat dia bisa beramal dengan baik adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Bukan karena kehebatan dia. Bukan karena kemampuan dia. Betul, dia harus berusaha. Tetapi ketika dia mampu melakukan amalan itu, semata-mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usahanya itu pun, kalau tidak taufik dari Allah, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahkan jalan yang lurus dan tidak tersesat. Itulah sebabnya kita senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak bosan-bosannya setiap hari. Tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti, selalu ucapkan ihdinas siratal mustaqim, sebab kita butuh pertolongan Allah agar bisa taat kepadanya. Wa kadzalika fiha. Demikian pula pelajaran yang lain yang terdapat padanya. Ma'rifatullah 'ala at-tamam wa nafyun naqais anhu tabaraka wa ta'ala. Pengenalan kepada Allah secara sempurna dan menafikan kekurangan atau kecacatan serta aib-aib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak mungkin memiliki aib. Jadi dengan memahami ayat ini dari awal sampai akhir, subhanallah, sesungguhnya dengan itu sudah dapat menjelaskan kepada kita, Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak mengandung celah sedikit pun, tidak mengandung aib sedikit pun. Dan itu pertama sekali dari ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini satu pelajaran penting yang mungkin terlewati. Apa makna alhamdulillah? Ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu alhamdulillah. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu artinya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah setiap hari, haruslah hadir dalam hati kita bahwa Allah maha sempurna, tidak memiliki aib sedikit pun, dilihat dari sisi manapun. Dan ingat, ketika kita memujinya harus disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Pengagungan itulah yang melahirkan ar-raja wal khauf, mengharap dan takut kepadanya. Iya. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Al-Fatihah, dijelaskan kepada kita Allah maha sempurna, tidak memiliki kekurangan dari sisi manapun. Apakah dilihat pada zatnya, ataukah nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga pada ketetapannya, baik ketetapan kauniyah maupun ketetapan syariah. Jadi ketetapan Allah itu terbagi dua, atau takdir Allah terbagi dua. Ada takdir kauni dan ada takdir syar'i. Takdir kauni, ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah, yakni penciptaan alam ini, adanya berbagai macam musibah, adanya keimanan dan kekufuran, adanya orang-orang kafir, itu masuk dalam kategori ketetapan Allah kauniyah yang mencakup orang beriman maupun orang kafir. Itu sempurna, tidak ada mengandung celah sedikit pun, sempurna. Contoh misalkan Allah menciptakan adanya orang kafir, ini bukan ketetapan Allah syar'i, ini ketetapan Allah kauniyah. Allah menetapkan adanya kekafiran di muka bumi ini. Ini harus kita yakin dari Allah. Jangan kita mengatakan keburukan itu ciptaan setan, kebaikan ciptaan Allah. Jangan, itu apa namanya, keyakinan kufur malah. Kita katakan baik dan buruknya sama-sama ciptaan Allah. Itulah maksudnya beriman dengan takdir Allah. Ya, al-imanu biqadarihi khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdirnya, baiknya maupun buruknya. Artinya, semua di dunia ini ciptaan Allah, tidak ada yang bukan merupakan ciptaan Allah. Setannya maupun orang salehnya, sama, dua-duanya ciptaan Allah. Iya. Tetapi ketika Allah menciptakan setan, ketika Allah menciptakan kejelekan, keburukan, musibah, kesyirikan, kekufuran, tetap saja kita katakan Allah berbuat baik. Apabila kalau kita melihat dari sisi perbuatan Allah itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat kepada apa yang telah Allah ciptakan, maka itu adalah keburukan. Maksudnya apa? Setan itu buruk, jelek. Tetapi perbuatan Allah menciptakan setan, gak bisa kita katakan Allah berbuat buruk. Kan gitu. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia berlaku buruk, perbuatannya adalah keburukan. Dia orang yang buruk. Kita katakan begitu. Kamu orang yang buruk, karena kamu sudah berlaku buruk. Berbeda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan keburukan, gak bisa kita katakan Allah sudah berbuat buruk. Gak bisa. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Kita ucapkan setiap hari alhamdulillah, Allah maha sempurna. Perbuatan yang kita anggap buruk pun, di situ adalah kesempurnaan Allah. Kenapa demikian? Sebab Allah menciptakan keburukan bukan karena keburukan itu, dikarenakan kebaikan yang ada di balik keburukan itu. Ini yang harus kita pahami. Allah ciptakan ada setan bukan karena Allah inginkan setan, tetapi yang Allah inginkan hikmah di balik adanya setan. Allah timpakan musibah kepada manusia bukan yang Allah inginkan musibah itu sendiri, tetapi kebaikan di balik musibah itu. Apa kebaikannya? Kebaikannya banyak sekali. Yakni untuk membuat mereka sadar. Misalkan enggak sadar-sadar, enggak mau tobat-tobat, ya sudah ditimpakan musibah biar sadar. Ini yang Allah inginkan, sehingga tidak bisa dikatakan perbuatan Allah itu buruk. Iya. Kemudian di balik musibah itu juga ada apa? Ada pahala yang besar kalau dia bersabar, dihapuskannya dosa-dosa. Ada setan, berarti ada pahala kesabaran dari godaan syaitan. Ada orang kafir, berarti ada jihad, ada dakwah ilallah. Kan gitu. Sama, terkadang manusia juga harus melakukan sesuatu yang tidak dia suka, yang dia benci. Contohnya dia minum obat, obat itu pahit, tapi dia harus minum. Kenapa? Apakah dia cinta dengan obat ini? Dia ingin obat ini? Tidak. Yang dia inginkan adalah apa? Sesuatu di balik itu. Apa itu? Kesembuhan, kesehatan, kebaikan. Bukan obatnya itu sendiri. Iya. Demikian, Allah menciptakan keburukan, gak bisa kita katakan Allah sudah berbuat buruk. Tidak. Tetap itu kita katakan sempurna. Jadi gak ada sisi. Tidak ada sisi keburukan dari perbuatan Allah. Demikian pula ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah, ketetapan Allah yang sifatnya syariat, semuanya adalah kesempurnaan, tidak mengandung celah sedikit pun. Tidak ada celah sedikit pun. Yakni syariat Islam yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna untuk umat ini. Sama syariat juga yang sebelumnya sempurna untuk mereka. Adapun syariat kita sempurna untuk seluruh umat setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sehingga termasuk kekufuran kalau ada yang mengatakan syariat ini hanya cocok di zaman onta katanya, atau di masa lampau, di masa nabi, atau hanya cocok di negeri Arab, di Makkah, di sini mah enggak cocok. Maka itu ucapan kekufuran. Padahal setiap hari dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Maka harus kita yakini syariat Allah syariat yang sempurna. Itu konsekuensi dari alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada gunanya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah maha sempurna, syariatnya maha sempurna, namun ternyata kita berpandangan syariat ini masih memiliki kekurangan. Seperti orang yang mengatakan syariat katanya tidak mengatur urusan negara, tidak mengatur urusan pemerintah. Iya. Sehingga urusan negara, urusan pemerintah serahkan saja kepada apa namanya DPR, MPR dan lain sebagainya, nanti mereka yang tentukan. Na'udzubillah. Ini kekufuran, keyakinan yang kufur. Sama dengan orang yang menambah-nambah di dalam agama, setiap hari mengucapkan alhamdulillah syariat sudah sempurna karena Allah maha sempurna, ketetapannya dalam bentuk syariat sudah sempurna, tapi dia masih nambah, berarti dia mengatakan agama ini belum sempurna sehingga perlu dia tambahkan. Iya. Jadi kalau kaum muslimin paham, gak ada yang berbuat bid'ah. Dari awal alhamdulillah saja sudah gak ada yang berbuat bid'ah, apalagi kalau dia sampai di ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fiha ma'rifatul insani rabbah wa ma'rifatu nafsih. Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya dengan surat Al-Fatihah seorang akan mengenali Rabbnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengenal dirinya sendiri. Yakni betapa dia adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, terus menerus mengharapkan pertolongan Allah. Berarti dia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, tidak boleh mempersekutukannya. Ini hakikatnya kalau seorang sudah mengenal dirinya. Berarti dia akan mentauhidkan Allah, dia tidak akan menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukannya, berarti dia belum mengenal diri mereka sendiri dan belum pula mengenal Allah. Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Karena sesungguhnya kata Syekh, apabila ada Rabb, Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabb? Rabb itu artinya adalah man ijtama'a fihi salasatu awsaf. yang terkumpul padanya tiga sifat. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Itulah yang dinamakan dengan ar-rububiyah. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menguasai segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Itulah yang dimaksud dengan iman terhadap rububiyah. Dari kata Rob. Maka, kalau kita yakin ada Rob, berarti mesti ada marbub. Yang, apa namanya, yang diciptakan, yang dipelihara, yang diatur, yang dikuasai. Siapa mereka? Manusia. Mesti diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana huna rahimun falabudda min marhum. Apabila kita tahu, ada Allah yang maha penyayang, mesti ada yang disayang. Siapa? Orang-orang yang beriman. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman, agar termasuk orang yang disayangnya. Wa idha kana hunaka malikun falabudda min mamluk. Jika ada Allah al-Malik, penguasa, maka mesti ada yang dikuasai. Siapa? Hamba-hamba. Yani kita harus merasa senantiasa berada dalam kekuasaan Allah, jangan melampaui batas kita sebagai seorang yang dikuasai. Kalau saja kepada raja di dunia kita takut melanggar peraturan-peraturannya karena kita berada di bawah kekuasaannya, bagaimana lagi dengan raja di dunia dan akhirat? Mestinya kita lebih takut lagi. Wa idza kana huna abdun fala budda min ma'bud. Kalau di sini ada yang disembah, yakni ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya engkaulah yang apa namanya berhak diibadahi, berarti kita adalah abdun. Maka bila ada di sini abdun yang diibadahi, mesti ada yang disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna hadin falabudda min mahdi. Apabila di sini ada yang memberikan hidayah, maka berarti ada yang diberikan hidayah, yaitu manusia itu sendiri. Wa idza kana huna mun'im falabudda min mun'amin alaih. Apabila ada yang memberikan kenikmatan, mesti ada yang diberikan kenikmatan, yaitu makhluk. Wa idza kana huna maghdub alaihi fala budda min ghadib. Dan apabila di sini ada yang dimarahi, yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan pengikut-pengikut mereka, mesti ada yang memarahi mereka, yang memurkai mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna dhal fala budda min mudil. Dan di sini apabila ada yang sesat, yakni orang-orang Nasrani, berarti ada yang menyesatkan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua ini membawa kita mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Fahadihi surah tadammanatil uluhiyah warububiyah wa nafyan naqais anillahi azza wa jalla. Maka surat ini mencakup uluhiyah, rububiyah, dan penafikan kekurangan-kekurangan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau tauhidul asma' wa sifat. Ini pelajaran yang paling penting, hendaklah senantiasa kita ingat. Di dalam surat ini terdapat penetapan tauhid uluhiyah, pemurnian sesembahan hanya kepada Allah. Penetapan tauhid rububiyah, hanya Allah kita yakini yang bisa mengatur kita, mengatur alam ini, menguasainya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selainnya. Ini pelajaran yang kita petik dari ayat ini. Dan juga tauhidul asma' wa sifat, Allah memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia, yang tidak sedikit pun mengandung kekurangan-kekurangan. Wa tadammanat ma'rifatal ibadah wa arkaniha. Demikian pula ayat ini terdapat penjelasan tentang pengenalan ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah dan rukun-rukunnya. Apa rukun-rukunnya? Hah? Apa? Cinta, benci, cinta, harap, dan benci. Baik, itulah rukun-rukun ibadah atau pilar-pilar ibadah. Wallahu a'lam. Ini akhir dari kitab beliau, diakhiri dengan wallahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu yang benarnya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.